cahaya yang benderang dan kebebasan yang sempurna. Kan ku tinggalkan tempat yang telah ku singgah selamanya. Dan ku ingin pulang dengan cahaya yang benderang dan kebebasan yang sempurna.